Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Syarah Usul Sittah karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada keterangan tambahan yang ingin saya bacakan berkenaan dengan hadis Ibnu Abbas tentang mata mitatan jahiliyah. Di versi PDF halaman berapa? Ya, di halaman 43 tentang hadis mata mitatan jahiliyah. Saya ingin bacakan penjelasan tentang mata mitatan jahiliyah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Beliau katakan wal murad bil mitatil jahiliyah wa ya bikasil mim, mimnya di kasrah, mitah ya. Maknanya adalah halatul mauti ka mauti ahli jahiliyah, keadaan matinya sebagaimana keadaan matinya ahli jahiliyah, yaitu ala dolalin wa laisa lahu imamun muta'un, dalam kondisi sesat dan tidak memiliki penguasa yang ditaati. Li'annahum, karena orang Arab jahiliyah, kanu la ya'rifuna dhalik, mereka tidak mengenal hal itu, taat kepada penguasa. Oleh karena itu kita lihat orang penduduk Mekah tidak punya Raja Mekah atau penguasa Mekah, masing-masing dengan sukunya masing-masing. Kemudian antar suku ya, kalau di Mekah musyawarah dan kesepakatan-kesepakatan. Namun tidak mau suku ini tunduk secara penuh kepada penguasa tertentu dari suku yang lainnya. Kemudian kata Ibnu Hajar, walaisal muradu annahu yamutu kafiran, bukanlah yang dimaksudkan dia mati kafir. Tidak sebagaimana tafsir atau penjelasan ala LDI untuk hadis ini. Dia mengatakan mati jahiliyah artinya mati kafir. Wa ilamnya bal yamutu asiyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, namun maknanya dia mati dalam keadaan maksiat. Yaitu maksiat apa? Maksiat memberontak. Namun itu makna yang dipilih oleh Ibnu Hajar, meskipun beliau mengakui ada kemungkinan makna yang lainnya. Wa yahtamilu, dan dimungkinkan, berarti ini kemungkinan makna yang kedua, tadi makna yang dipilih. Kemudian wa yahtamilu, dan dimungkinkan, ayakuna tashbih ala zahirihi, bahasanya tashbih seperti mati jahiliyah itu sebagaimana zahirnya. Kalau sebagaimana zahirnya, wa ma'nahu, maka makna hadis annahu yamutu mithla mautil jahili wa illam yakun huwa jahili, dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah meskipun dia sendiri sebenarnya bukan orang jahiliyah karena setelah datangnya Islam, tapi matinya adalah mati jahiliyah. Kemudian yang ketiga, au, dimungkinkan juga maknanya adalah anna dhalika waroda mauridaz zajari wat tanfiri, bahasanya kalimat ini datang dalam rangka melarang keras, wat tanfir, dan membuat benci dan tidak suka. Wa dhahiru ghairu muradin, meskipun dhahirnya yaitu mati jahiliyah dalam artian orang jeli itu matinya dalam keadaan kafir, itu bukanlah yang diinginkan. Ya, maka kemungkinan makna yang kedua ini adalah tashbih, murni tashbih. Karena kalau hadisnya kalau redaksi yang kita baca, fa'ina man kharaja minas sultan sibran mata mitatan jahiliyah, mati dengan model mati jahiliyah, tidak menegaskan kalau itu tashbih. Mati model mati jahiliyah, mati ala jahiliyah gitu. Nah, maka makna yang kedua yang ini dibuka oleh Ibnu Hajar dengan mengatakan yahtamil, dimungkinkan bahasanya makna yang kedua dari ini adalah tashbih. Maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Dan yang namanya tashbih, si fulan itu seperti singa. Maka singa itu lebih jelek daripada singa itu lebih hebat daripada si fulan. Si fulan itu pemberani seperti singa. Maka keberanian singa lebih daripada keberanian si fulan. Maka kalau kita katakan mitatan jahiliyah itu tashbih, artinya matinya orang jahiliyah lebih jelek daripada matinya dia. Karena dia mati seperti matinya jahiliyah. Nah, matinya orang jahiliyah itu kafir, sedangkan dia tidak. Wa yu'ayyidu annal murada bil jahiliyah at-tashbihu, dan yang menguatkan bahasa yang dimaksud jahiliyah itu adalah seperti mati jahiliyah adalah hadis yang lain. Ya, maka beliau datangkan sejumlah hadis yang bisa jadi penguat bahasanya yang diinginkan adalah seperti. Tentang hadis ini Ibnu Battal mengatakan hadis ini hujah, dalil fitarkil khuruji ala sultan, tidak boleh memberontak pada penguasa walau jara, yaitu penguasa muslim, meskipun dia zalim. Waqad ajma'al fuqaha'u 'ala wujubi ta'ati sultanil mutaghallib wal jihadi ma'ahu wa anna ta'atahu khairun minal khuruji 'alaihi. Dan para ulama fikih sepakat wajibnya mentaati penguasa yang jadi penguasa karena pemberontakan, yang kemudian dia bisa mengendalikan kekuasaan. Setelah itu seandainya penguasa ini memimpin jihad, wajib ikut jihad bersamanya. Pasti mentaati penguasa yang memberontak ini lebih baik daripada memberontak lagi kepadanya. Karena dalam hal tersebut terdapat karena dengan memilih untuk taat, maka ini menjaga darah dan menenangkan orang-orang awam. Wa hujjatuhum, dan hujjah para ulama fikih dalam masalah ini adalah hadal khobar, hadis ini dan yang lainnya, mimma yusa'idu, hadis-hadis yang mendukungnya. Wa laistasnu min dalika, dan para ulama fikih tidak mengecualikan haramnya atau hal ini atau wajibnya taat kepada penguasa meskipun dia hasil pemberontakan, illa idza waqa'a min as-sultani al-kufru sarihu. Kecuali jika terjadi pada si penguasa tersebut kekafiran yang nyata, fala tajuzu ta'atu, maka tidak boleh mentaatinya. Taat dalam artian tidak memberontak, fidzalika dalam hal itu. Dan ketika penguasanya itu kafir, bal tajibu mujahadatuhu, wajib berjihad melawannya. Namun ini kewajiban bersyarat, liman qadara 'alaiha, bagi siapa yang mampu, sebagaimana dalam hadis yang nanti akan dibawakan. Nah, kemudian kembali kita lanjutkan. Sampai kalimat mana? Fajama'a baina hadhil umsalata. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala syarih hafizallahu ta'ala fajama'a alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan baina hadhil umri salasati, tiga perkara ini dalam satu hadis. Tentang yaitu memurnikan ibadah dan amal untuk Allah, kemudian tiga hal yang telah disebutkan, kemudian persatuan dalam agama, kemudian mendengar dan taat kepada penguasa. Wa akhbar, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengkabarkan bahasanya hati seorang muslim la yughil ala hadil umuri, tidak ghil atas tiga hal ini. La yughil artinya la yujad fihi ghilun, tidak dijumpai padanya ghil, ganjalan hati, ya, wa anafaqah, dan kesombongan terhadap tiga perkara ini. Karena hati seorang muslim menerimanya dengan kelapangan, wa qabul, dan menerima. Walai istangkifu, dan tidak sombong. Walai istakbiru, dan tidak sombong. Bahkan dia menerimanya dengan penuh ketenangan. Al-ikhlas. Dengan tiga hal ini adalah ikhlas, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, kemudian luzumul jama'ati, komitmen dengan jama'ah, komitmen untuk jadi warga negara yang baik. Ini yang ini bermakna persatuan, wasam'u wa ta'ah, dan mendengar dan taat, menyelisihi keadaan orang jahiliyah. Di catatan kaki dikutip perkataan Syaikh Muhammad di risalah Masail Jahiliyah, maka di masalah al-ula, masalah yang pertama, annahum yata'abaduna bi isroqis salihin, mereka beribadah dengan menyekutukan orang-orang soleh dalam doa kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Yuriduna, mereka menginginkan syafaat orang soleh di sisi Allah. Kemudian yang kedua, mereka terpecah belah dalam agama. Yang ketiga, menyelisihi penguasa dan tidak mau tunduk kepada penguasa, dinilai sebagai satu hal yang mulia. Sedangkan mendengar dan taat dinilai sebagai kehinaan dan kehinaan. Atau itu catatan ketiga itu ya. Ya, wa musannib, dan musannib Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, ketika menulis kitabnya Masail Jahiliyah, yang perilaku jahiliyah yang menyelisih ajaran Islam, bada'aha, beliau mulai dengan bi'addat hadith thalasah, kebalikan dari tiga hal ini. Ya, kebalikan dari ikhlas adalah syirik, kebalikan dari persatuan adalah perpecahan, ya, kebalikan dari bangga ketika tidak tunduk kepada penguasa, ya, kemudian perintah untuk tunduk kepada penguasa, tak mendengar dan taat, kebalikannya ya, adalah tidak mau mendengar dan taat. Kemudian wastikbar, dan sombong untuk mendengar dan taat, adalah bagian dari karakter jahiliyah. Yaitu tiga karakter jahiliyah yang pertama kali disebutkan oleh Syaikh Muhammad, itu syirik, perpecahan, dan tidak mendengar dan taat. Maka Islam mengajarkan tauhid, mendorong untuk bersatu, mengajarkan mendengar dan taat. Dan tiga hal ini adalah tiga perkara yang berhubungan erat, kama sabaqa, sebagaimana telah lewat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun la yughillu alaihinna qalbu mu'minin. Artinya man wujita inda hadil umur salah satu, ya, siapa yang dijumpai pada dirinya tiga hal ini, yaitu ikhlas dalam beribadah karena Allah, komitmen dengan al-jamaah, komitmen untuk jadi warga negara yang baik, menasihah dan menginginkan kebaikan untuk penguasa, maka akan hilang dari hatinya al-ghil, ganjalan hati. Falaisa lahu, maka tidak ada ghil, ganjalan hati, tidaklah memiliki tempat di hatinya. Amal ikhlas, adapun ikhlas, maka hatinya tertuju menunjukkan fi a'malihi semua, fi a'mali kulliha, semua amalnya untuk mencari ridha Allah, bukan keinginan duniawi. Wala li syuhratin yuriduha, bukan karena popularitas yang dia inginkan. Wala li hududin, bukan karena hudud, kepentingan takhusuhu pribadinya. Ya, kepentingan khusus, khusus maknanya pribadi, ya tema'u biha, yang dia inginkan. Ya, wa inama, hanyalah amalnya, amal-amal yakumu biha yang dia lakukan, itu dalam rangka mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai di surat Al-Insan ayat yang ke-9, innama nuta'imukun li wajhillahi, kami memberi makan kepada kalian, ya, berbagi, bersedekah makan untuk kalian, li wajhillahi, karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian jazaan balasan, wala syukur, tidak pula terima kasih. Maka ayat ini tentu berkenaan dengan orang yang berbuat baik dan orang yang memberi. Maka hendaklah orang yang berbuat baik, orang yang memberi itu tulus dalam memberi dan dalam berbuat baik. Bentuk tulusnya tidak menginginkan dari kebaikan tersebut balasan. Tidak pula meskipun balasan berupa ucapan terima kasih. Maka jika sekedar ucapan terima kasih itu tidak diharapkan, tidak dicari, apalagi yang lainnya. Dan tentu ayat ini tidak berlaku untuk orang yang diberi dan dibaiki. Adapun untuk orang yang mendapatkan pemberian dan kebaikan dari orang lain, maka Nabi katakan man sona'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah. Nabi memerintahkan untuk membalas. Membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Kemudian tentang syukur, Nabi katakan la yashkurullaha ma la yashkurun nasa, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, makna ayat ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir, mereka sembunyikan dalam hati mereka bahasanya mereka tidaklah bersedekah makanan kecuali karena wajah Allah. Fahum, maka mereka tidak menginginkan dari orang yang mereka beri sedekah makanan thawaban balasan, wala sanaan ala it'amihim iyahum syukura, dimaknai terima kasih itu dimaknai dengan sanjungan karena telah berbuat baik, bersedekah makanan kepada mereka. Selanjutnya, fawa fi mu'amalatihi, maka orang tersebut, orang yang memiliki ikhlas, dalam interaksinya dengan orang lain, ketika dia duduk dengan orang dan ngobrol dengan orang lain, kullu dalika, itu semua tegak dalam dirinya di atas prinsip ikhlas. Dan merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman kana, maka siapa saja, hadza sya'nuhu, demikian sifatnya, maka tidak ada jalan untuk adanya ganjalan hati di hatinya, karena bal huwa, bahkan hatinya itu penuh atau ramai dengan ikhlas lil ma'bud, untuk zat yang disembah subhanahu wa ta'ala. Summa yandamu, kemudian ditambahkan ila dzalika, kepada hal itu ikhlas, antusias untuk al-jamaah. antusias untuk al-jamaah dan dia membuang lil furqah perpecahan. Warubatuhu dan keinginan kuatnya fisimaidin untuk bersatu dalam agama dan bersatunya orang-orang yang beragama di atas agama. Bersatunya orang-orang yang beragama berarti kaum muslimin alihi di atas agama. Famislu hadzal ladzi huwa mulazimul jamaah, maka semisal ini yaitu orang yang komitmen dengan jamaah dan antusias dengan jamaah karena hatinya tertuju pada bersatunya kaum muslimin, istimaul kalimah itu bersatu dan membuang perpecahan, maka ril ganjalan hati tidak memiliki jalan untuk masuk ke hatinya. Wa idza kana nasihan, dan jika dia adalah seorang yang menginginkan kebaikan untuk penguasa di dalam hati, maka fi qalbi dalam hatinya caranya bidu'ai menginginkan kebaikan tersebut dengan berdoa dan meminta kepada Allah baiknya penguasa dan penguasa mendapatkan hidayah, maka taqdimuhu linasihah, maka dia akan memberikan nasihat kepada penguasa mastata'a dengan apa yang dia mampu, biluasal dengan sarana-sarana dan jalan-jalan yang syar'i. Maka orang semacam ini tidaklah ada pada hatinya ghil, kedengkian dan ganjalan hati. Oleh karena itu maka di sini kita jumpai perbedaan antara orang yang berilmu dan antara sahibul hawa, orang yang memiliki kesesatan di dalam hatinya. Sebagaimana kata Al-Barbahari rahimallahu taala, jika Anda lihat seorang itu mendoakan kebaikan untuk penguasa, ketahuilah bahasanya dia adalah sahibus sunnatin, adalah orang yang memegangi sunnah. Dan jika engkau melihatnya mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka ketahuilah dan sadarilah bahasanya dia adalah sahibu bid'atin, adalah pelaku bid'ah. Dan sebelum kita lanjutkan, maka berkenaan dengan istilah al-jama'ah, jama'ah adian, jama'ah agama, dan jama'atul abdan, jama'ah dunia. Hadis yang sedang kita bahas redaksinya adalah wa nasiha lil wulatil muslimin wa luzumu jama'atihim. Komitmen dengan jamaah mereka. Maka kata-kata luzumu jama'atihim ini lebih mendekati kalau maknanya adalah jama'atul abdan, meskipun sendirian. Sedangkan jama'atul abdan ya komitmen dengan negara. Yang tadi saya terjemahkan dengan terjemah bebas ya, komitmen untuk jadi warga negara yang baik. Komitmen untuk menjadi warga negara yang baik sehingga di tengah-tengah masyarakat itu tidak terjadi kegaduhan, kekacauan, kerusuhan dan yang lainnya. Nah, selanjutnya huna yatabayyanul farqu, maka di sini jelaslah perbedaan antara sahibu sunnah, orang yang memegangi sunnah, maka yahumuhu istima'ul muslimin, yang dia pikirkan adalah bersatunya kaum muslimin. Dan dia menyadari bahasanya bersatunya kaum muslimin layakunnya tidak akan terwujud kecuali ada penguasa yang memimpin, ada pemimpin yang memimpin. Dan dia menyadari bahasanya baiknya pemimpin itu berdampak pada baiknya rakyat. Oleh karena itu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ucapan yang semisal juga berasal dari Imam Ahmad, seandainya aku punya satu doa, namun doa itu pasti Allah kabulkan. Namun cuma satu saja, boleh? Cuma satu saja. Setelah itu tidak akan ada dikabulkan lagi doanya. Ya, tapi pasti dikabulkan. Maka kata beliau, maka aku tidak akan jadikan satu doa spesial tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa. Ditanyakan pada Fudail, wahai Abu Ali, fasir lana hada, jelaskan pada kami hal ini. Kan, maka Fudail bin Iyad mengatakan, jika aku jadikan dia untuk diriku, idza ja'altuha fi nafsi lam ta'duni, maka dia tidak melewati lebih dari diriku. Namun jika aku jadikan doa, satu doa mustajab itu untuk penguasa, maka dia baik dan baik karena sebab baiknya penguasa. Baiklah al-ibad, rakyat mereka zalim dan zalim karena kezaliman dan kezaliman mereka itu untuk dirinya, sedangkan kebaikan mereka untuk dirinya dan kaum muslimin. Fahadhi makin ada darajatun fil fiqhi, derajat dalam kepahaman yang sangat tinggi. Tidak bisa sampai pada derajat ini setiap orang. Li'anau istau'aba al-ummata bidakwatil mustajabah. Karena dia liputi satu bangsa, satu umat dengan doa mustajabnya. Tidak dia khususkan untuk dirinya saja. Fawaya'lamu, maka dia menyadari bahasanya jika dia mendoakan kebaikan untuk penguasa, nah, sehingga Allah memperbaiki penguasa, maka rakyat akan mengikuti. Wa in toba al maliku tobat junuduhu. Ada ungkapan yang mengatakan jika raja itu baik, baiklah tentara-tentaranya. Maka manusia atau rakyat itu mengikuti penguasanya. Fil ghalib, demikianlah umumnya. Wa illa, umumnya demikian. Ini kaidah umumnya. Rakyat mengikuti keadaan penguasa. Karena ini kaidah umumnya, kenapa? Karena terkadang ar-ra'is penguasanya itu rusak atau al-wali penguasa itu rusak. Wa yasluh, dan baiklah sejumlah rakyat. Dan sebaliknya juga ada. Akan tapi al-asal, yang jadi asal kata Syaikh Abdul Razak, masyarakat itu mengikuti penguasanya fil ghalib, demikianlah umumnya. Watajidu, dan anda jumpai fi muqabil, kebalikannya di antara manusia, man, ada orang yang di dalam hatinya terdapat terdapat padanya ganjalan hati, watajarat bi al-ahwa'u, menjalar pada dirinya hawa nafsu, maka dia kemudian hobi mencela penguasa, mencaci penguasa. Muslim. Penguasa-penguasa kalian ke muslim, kecuali jika dia muslim. Fanaha an dzalik, maka Nabi melarang mencaci penguasa. Wa idza kana insanu lahu du'aun, dan jika seorang itu punya doa yang mustajab, maka doakanlah kebaikan untuk penguasa, doakan agar penguasa itu baik, mendapatkan petunjuk dan istiqomah. Karena baiknya penguasa kembali ke rakyat, kembali ke masyarakat. Bal wa alal muslimin, kembali kepada seluruh kaum muslimin. Wa hadza babun min al-fiqhi, ini adalah satu pemahaman, ma yasilu ilaihi min ahli al-ahwa, yang tidak akan sampai padanya min ahli al-ahwa, menjadikan sunnah Nabi, ajaran Nabi itu sebagai penguasa terhadap dirinya. Fasyahid, maka yang jadi pendalilan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan tiga poin ini dalam satu hadis. Yang Nabi menyampaikan hadis ini di Masjid Khaif di Mina, yaitu hadis, ya, hadis ini nadarallahu imra'annya di kumpulan yang sangat banyak, di khutbah yang ammatin, khutbah yang khutbah yang kemudian untuk umum didengar oleh semuanya. Fahadha kulluhu, maka ini semua adalah bentuk Nabi menginginkan kebaikan untuk umatnya. Wa bayanihi li ummatihi, dan Nabi menjelaskan untuk umatnya. Dan kembali ke matan, maka musannif rahimahullah taala mengatakan, inna hadza, bahasanya hal ini telah dijelaskan dengan syariat dan dengan kenyataan. Ya, maka dijelaskan tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa dengan dua jenis penjelasan. Penjelasan melalui syariat dan penjelasan melalui takdir dan kenyataan. Syariat artinya bima ja'a, dengan apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, minal adillah ala dalik, berupa sejumlah dalil atas hal itu. Dan Allah pun telah menjelaskan dengan takdir, yaitu dengan realita. bima yura, dengan apa yang bisa dilihat dan disaksikan, yu'ayan, bisa dilihat dengan mata kepala, minal waqa'i, berupa berbagai macam peristiwa, dan ahdas, peristiwa atau kejadian, al-mudmiyah, yang berdarah-darah, al-mu'limah, yang sungguh menyakitkan, disebabkan perpecahan, dan disebabkan pemberontakan. Wa'idhan, demikian juga apa yang bisa disaksikan, wa yu'ayan, dan dilihat dengan mata kepala, minal ahdas, berupa berbagai macam peristiwa yang menggembirakan, disebabkan persatuan. Dan bagaimanakah bahasanya persatuan, bihi, dengan sebab persatuan, terwujudlah kasih sayang bagi banyak orang. Dengan sebab perpecahan, ya bu'una, maka manusia kembali dengan siksaan. Jadilah mereka sasaran nahbatan lil a'da, menjadi orang-orang yang dirampas oleh musuh. Maka jika orang-orang yang beriman itu tanaza'a, ribut, watafarraqu, dan berpecah belah, maka hilanglah haibatuhum, maka hilanglah kewibawaan mereka dan lemahlah kekuatan mereka, sehingga musuh, yaitu orang kafir, menguasai mereka. Fahadha amrun mubayyanun, maka ini satu perkara yang telah dijelaskan qadaran, dengan takdir. Dan siapa yang melihat atau nadhar, yang durfi berarti merenungkan keadaan manusia dan realita manusia, abro tarikh, ya, melalui sejarah, yara, maka dia akan lihat, ya, pengaruh dari persatuan itu demikian jelas, dan dia akan lihat juga pengaruh dari perpecahan dan perselisihan. Kemudian muslim rahimallahu ta'ala setelah menjelaskan poin ini, thumma sarah hadal aslu, dan seterusnya beliau katakan, hadal aslu, kaidah ini, yaitu mendengar dan taat pada penguasa, tidaklah dikenal oleh mayoritas ulama. Artinya lebih-lebih lagi orang awam. Kenal saja tidak, maka bagaimana lagi mengamalkannya dan mempraktekannya. Artinya fakaifa, maka jika kenal saja tidak, bagaimanakah mengamalkannya dan mewujudkan konsep mendengar dan taat yang diperintahkan. Maka jika hawa nafsu telah masuk di hati, maka hati itu buta dari ajaran Nabi. Wa asbah yastaghilu man huwa mu'tanin bil ilmi, maka jadilah sibuk orang yang perhatian dengan ilmu, yaitu para ulama, malah sibuk al-waqi'ah fil wulati, mencela penguasa dan memanas-manasi banyak orang, alaiha, untuk tidak suka dengan alaihim, untuk tidak suka dengan penguasa, dan memenuhi hati bil haqd, dengan dendam dan yang lainnya, dan hal-hal yang lainnya yang itu tidaklah diajarkan oleh Al-Quran, tidak pula oleh hadis. Walakinnahu, akan tapi orang tersebut, orang yang dibutakan hatinya, menyeru padanya. Ya, dan anda lihat pada banyak hadis dan perkataan para imam, wabikathroh, dan itu banyak sekali, perintah untuk mendengar dan taat, perintah untuk bersatu, motivasi untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa, nasihat untuk penguasa, tidak dijumpai satupun hadis yang isinya perintah untuk mencaci maki penguasa atau menipunya, atau ris kebalikan dari nasihat, menginginkan kejelekan, atau memanas-manasi dada rakyat untuk tidak suka dengan penguasanya, atau memenuhi jiwa dendam kepada penguasa. Maka siapa yang melakukan tiga hal ini, yaitu al-ghis, ghis kebalikan dari nasihat, nasihat menginginkan kebaikan, maka ghis menginginkan kejelekan. Ghil, kemudian ganjalan hati atau dendam, wasab, dan caci maki. Hal ra'iduhu fi hadil a'mali, apakah pemimpinnya dalam tindakan tiga hal ini adalah as-sunnah, ajaran Nabi? Maka dia katakan iya, ajaran Nabi, maka datangkan satu huruf saja di fi sunnah dalam hadis, yadulu ala dhalika, yang menunjukkan hal itu. Dan jika pemimpinnya adalah hawa nafsu dan fi'lan riyal itulah pemimpinnya, fahada ya yuhliku nafsahu wa yuhliku ghairahu, maka orang ini membinasakan dirinya dan membinasakan orang lain. Maka ajaran Nabi laisa fiha, tidak ada pada ajaran Nabi kecuali menyerukan untuk bersatu dan munasahah dan menginginkan kebaikan untuk penguasa. Atas sampai-sampai seandainya terjadi dari penguasa kerusakan, wajaur, kedzaliman, wadzulmun dan kedzaliman. Fa fi hadzal maqam, maka dalam konteks ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan untuk mendengar dan taat dalam pengertian tidak memberontak. Dengan Nabi katakan, Anda dengar, Anda taat kepada penguasa, wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu dipukuli dan hartamu dirampas. Dengar dan taat, artinya jangan memberontak. Wa hadza, maka hadis ini fihi, isinya menarik perhatian. Satu hal yang menarik perhatian kepada umumnya orang, bahasanya hilangnya kebuntungan seseorang dan bagian duniawinya laisa mukhawwalan linas ilyati minat ta'ah. Ya, tidak boleh jadi mukhawwal, mungkin jadi alasan untuk mencabut tangan dari ketaatan. Mencabut tangan dari ketaatan artinya memberontak. Khawala itu memberi. Mukhawalan, mukhawal sesuatu yang diberikan, diberikan untuk jadi alasan linas ia diminta untuk mencabut tangan dari ketaatan, yaitu memberontak. Maka betapa banyak orang yang naza'u, yang mereka mencabut atau sebab mereka mencabut tangan dari ketaatan adalah hilangnya ini, kepentingan dunianya. Lam yuhasil, dia tidak mendapatkan demikian dan demikian, maka mulailah dia mencaci penguasa dan mencela penguasa. Yuhir as-sudura, dan mengompor-kompori dada banyak orang alaihim, untuk benci dengan penguasa. Dan jika Anda cek sebab hamjatihi hadihi, su'u tadbir hamji, oh salah, hajmah. Hajmatihi, hajmah awalu syai, awalu syai. Maka sebab hajmati pertama kali hadhi hal ini tidaklah Anda jumpai, bukan karena membela agama, namun nadar mempertimbangkan lihat di nafsi, kepentingan diri. Oleh karena itu maka Nabi SAW menarik perhatian perkara ini dengan mengatakan tasma'u wa tuti'u lil amiri, ada mendengar dan taat untuk penguasa, wa in duriba dhahruk, meskipun punggungmu dipukuli dan hartamu ukhidha dirampas, fasma' wa ati', maka dengar dan taatlah. Di catatan kaki dua ada kutipan perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin di taklik beliau untuk Syaikh Muslim. Law istakthara waliul amri, seandainya penguasa istakthara memonopoli bi syai'in min amwalin. Ini ada di catatan kaki. Min amwalin berupa harta, tanah atau yang lainnya, maka hendaklah tetap mendengar dan taat. Mendengar dan taat di sini maksudnya tidak memberontak. Hatta law furidolaka min baitil mal, meskipun ditetapkan untuk mugaji dari baitul mal, dari kas negara, kurang dari kecukupanmu. Sedangkan dia penguasa mengambil dari kas negara masya'a sebanyak yang dia inginkan. Maka ini namanya isti'tsar. Memonopoli kekayaan negara bila syakin tanpa ragu. Maka jangan Anda katakan kenapa dia tidak memberi aku semisal yang dia ambil. Namun kami katakan hendaklah kalian mendengar dan taat meskipun walau wajatta, meskipun kau jumpai al-atharata alik. Ini sikap memonopoli atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Wahada dan kaidah ini fil hakikati, pada hakikatnya inilah yang mengendalikan keadaan umat. Li'anahu lau baqiyat al-ummatu hadha, karena umat itu akan tetap bertahan seandainya tetaplah umat itu hadza yaqbal wa yamtathil, menerima dan mentaati, wa hadza yaqbal wa yu'anid, sedangkan yang itu tidak menerima dan menentang, maka terjadilah al-fawdha, kekacauan. Sara asyarru, maka yang terjadi adalah kejelekan dan kerusakan. Maka wajib mendengar dan taat, itu tidak memberontak. Ala kulli halin, apapun keadaannya, baik penguasanya, penguasa yang baik ataukah penguasa yang korup. Malam ya'mur bi ma'asyatin, selama tidak memerintahkan untuk maksiat. Maka jika dia memerintahkan maksiat, maka poin perintah maksiat itu tidak ditaati dan tidak dituruti. Kembali ke atas lanjutannya, dan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ittaqullaha, bertakwalah kalian pada Allah, wasbiru, dan bersabarlah, hatta yastariha barun, sehingga orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kenyamanan, atau yustarahu min fajirin, orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan kenyamanan atau diistirahatkan dari orang-orang yang bejat. Yastarihu barun artinya orang-orang yang bertakwa itu meninggal dunia sehingga dapat kenyamanan, atau yustarahu min fajirin, atau orang yang bejat dan rusak itulah yang mati, sehingga orang-orang yang bertakwa dinyamankan dari kejahatannya. Wa alaikum bil jama'ati, maka wajib atas kalian untuk memegangi al-jama'ah. Ya, dan nampaknya al-jama'ah di sini kalau melihat lanjutannya hadis, maka jama'atul adiyan. Maka adalah kalian memegangi jamaah, yaitu memegangi kebenaran meskipun sendirian, kebenaran berkenaan dengan masalah agama. Karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesesatan. Dan banyak orang pada saat mereka masuk dalam perkara ini, yaitu pemberontakan, mereka masuk li hududihi adunyawiyah, karena kepentingan duniawi. Ima boleh jadi dia ingin jadi penguasa namun tidak terwujud, atau dia jadi pemimpin namun tidak terwujud, atau dia menginginkan harta atau yang lainnya. Maka di antara manusia ada orang yang mencelamu karena sedekah, jika mereka diberi dunia, radu mereka senang. Jika tidak diberi, maka idahum yaskhatun, mereka marah-marah. Akan tetapi orang yang menginginkan kebaikan yang tidak ada dalam hatinya, ghilun, ganjalan hati dan dendam, maka orientasinya adalah agama Allah. Hatta walau fata, meskipun hilang sebagian kepentingan duniawinya. Karena bersatunya manusia dan baiknya perkara keadaan mereka, ahamu wa aula, lebih penting dan lebih utama menurutnya bin Inayah untuk diberi perhatian. Ada seorang khawarij yang mendatangi Hasan al-Basri, kemudian berkata kepada Hasan al-Basri, apa komentarmu tentang khawarij? Kan, maka Hasan al-Basri mengatakan, hum ashabu dunia, mereka itu pencari dunia. Kalau orang tersebut mengatakan, dari mana anda katakan hal tersebut? Dan salah satu mereka berjalan fi rumah hatta yang kasir fihi wa yakhrujun, dan mereka keluar meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Firumhi, tombak. Mereka berjalan firumhi pada tombak sampai patah tombaknya. Mereka keluar meninggalkan istri dan anak. Maka Hasan al-Basri mengatakan kepada khawarij tersebut, ceritakan kepada aku tentang penguasa, apakah penguasa menghalangimu untuk menegakkan sholat, untuk membayar zakat, haji dan umrah? Ya, maka jawaban si khawarij, tidak. Qal, maka Abu Hasan al-Basri mengatakan, maka aku melihatnya, innama mana'aka ad-dunya. Penguasa menghalangimu untuk mendapatkan dunia, lantas kau berperang karenanya. Ya, maka banyak orang itu memberontak karena faktor dunia. Meskipun dalam hal ini perlu diingat perbedaan antara khawarij dengan bughat. Ini khawarij dengan bughat. Khawarij yang betul-betul khawarij, khawarij bukan hanya makna secara bahasa, yaitu artinya orang yang memberontak. Dan khawarij secara istilah itu berbeda dengan al-bughat atau pemberontak. Kalau pemberontak itu motivasi untuk dia memberontak adalah dunia. Motivasinya adalah dunia. Sehingga tipikal pemberontak itu jika mendapatkan bagian dari kue kekuasaan, dia akan diam. Dikasih dia mentalnya mental burot, mentalnya mental pemberontak. Maka dikasih kue kekuasaan, dikasih jabatan ini ataukah itu, dikasih duit, dia akan diam. Lain hanya jika khawarij secara istilah. Khawarij mereka memberontak kepada penguasa karena alasan agama. Apa alasannya? Karena dia meyakini penguasa tersebut kafir. Maka khawarij yang tulen khawarij dikasih dunia, dia enggak akan mempan. Karena yang dia inginkan penguasanya itu keadaan agamanya sebagaimana yang dia inginkan. Karena jika anda begini-begini maka anda kafir. Maka itu beda antara khawarij secara istilah dan bughat. Kalau khawarij secara bahasa artinya memberontak, maka umumnya orang memberontak karena faktor duniawi. sebagaimana kata Hasan Al-Basri. Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan, istama'tu aku kumpul di fi ayami tolab, di masa belajar dengan sejumlah orang yang berilmu. Maka aku mendengar salah satu orang yang berilmu yang hadir di forum tersebut, thalban syadidan, celaan keras terhadap liwazirim nalwuzara, salah satu menteri yang ada di masa itu. Lama asyadda laum, mencela keras. Maka aku sampaikan kepada orang yang mencela keras tersebut, aku bersumpah kepada Allah di hadapanmu, wai fulan, dengan permintaan enggaklah engkau menjawab apa yang kutanyakan, dan jujur engkau jawab. Maka orang yang mencela menteri tadi kemudian mengatakan, oh siap. Maka kutanyakan padanya, hadza thalbu, celaan yang meluncur dari dirimu. Maka itu karena dorongan agama yang kau jumpai pada dirimu. Karena orang yang menteri yang kau cela keras itu melakukan kemungkaran. Atau iftara, melakukan kezaliman, salah satu kezaliman. Am anna dhalika lak likaunihi, ataukah karena menteri tersebut fi dunya hasanatin, dalam keadaan dunia yang baik, kemudian wa'isyatin rafihatin, dalam kehidupan yang mewah, akhirnya beliau berpikir sejenak kemudian mengatakan, laisa dhalika, tidak ada itu celaan keras pada si menteri kecuali karena al-fa'il ibn fa'il, ya, karena orang tersebut memakai an-na'ima minathiyah, pakaian yang mewah. Ya, kemudian menunggangi hewan tunggangan al-farih yang mewah. Thumma addada min dhalika asya'a. Kemudian dia sebutkan satu persatu berbagai hal yang merupakan nikmat kesenangan duniawi. Maka tertawalah semua yang hadir. Kemudian kukatakan padanya, idzan, jika demikian engkau lah yang zalim padanya. Tukhatibu bihadil mazlamah baina yadayillahi. Maka engkau sampaikan kezaliman ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim terhadap kehormatan orang lain. Dan hal itu zalim berkenaan dengan kehormatan lebih jelek daripada kezaliman berkenaan dengan harta. Inda kulli dhi nafsin, bagi setiap jiwa. Fahadil umur, maka perkara ini la tasluh illa bi sunnah, tidak akan baik kecuali dengan ajaran Nabi. Labuta, tidak boleh tidak padanya membacakan sebuah keharusan tentang masalah ini, membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bitajarudin, tajarud artinya objektif. Bitajarudin minal ahwa, objektif minal ahwa, tanpa kepentingan. Maka banyak orang disebabkan karena dominasi kepentingan pada dirinya, merasa tidak nyaman dengan dibacakannya hadis-hadis yang alati fiha, isinya perintah untuk mendengar dan taat. Ya, kalau bila istihasin, dia bisa membaca tanpa ketidaknyamanan. Kalau hadis-hadis isinya salat, dia bisa membaca tanpa ketidaknyamanan hadis-hadis yang isinya tentang zakat. Namun jika dia telah sampai kepada semisal Kitabul Imarah di Sahih Muslim misalnya, istauhasya, dia merasa tidak nyaman dengan hadis-hadis ini. Maka ingat adalah bahasanya, yang memerintahkan untuk sholat dan puasa itulah yang memerintahkan untuk mendengar dan taat pada penguasa. Wa maslahatul muslimin fi hadza kullihi, dan kemaslahatan kaum muslim ada pada ini semua. Fa hadza babun azimun, maka ini satu bab yang penting dan pondasi yang penting. akan tetapi ketika dominan pada manusia kepentingan, akhirnya mereka menelantarkan pondasi ini. Wayakunu, dan adalah sikap mereka menelantarkan pondasi ini tidak dibangun di atas kaidah syariat, namun dibangun di atas hawa nafsu yang menjalar pada manusia dan pergi kemana dan kemana tidak karuan. Fi hadzal bab, maka dalam bab ini Anda jumpai orang yang menempuh jalan ini, yaitu jalan perpecahan, wal waqi'ah fi, dan mencela penguasa. Yusufu, mendapatkan label menurut orang-orang awam, dia adalah orang yang la ta'khudu fillahi laumatala'im, tidak peduli karena Allah jalan orang yang mencela. Dan dikomentari, dia adalah orang yang mengucapkan kalimat kebenaran tanpa peduli. Dan gelaran-gelaran yang lainnya yang wah, alat itu telak yang diberikan tidak pada tempatnya. Hatayun fokh finna, sehingga ditiupkan ditiupkan finas di tengah-tengah manusia. Wahaki kote amrihi, padahal hakikat keadaan dirinya adalah memecah barisan kaum muslimin, wayufariq, dan memecah persatuan kaum muslimin. Walaya tahakkuk, dan tidaklah terwujud ala yadehi, pada tangannya, pada melalui dirinya khairun, kebaikan. Karena kebaikan, kasih sayang itu terwujud dengan persatuan, bi islahil umur, dengan memperbaiki keadaan, dengan nasihat menginginkan kebaikan, doa wa ta'awun, dan tolong menolong, wabillin, dan sikap lembut, bukan dengan memanas-manasi dada dan memecah persatuan dan mencerai-beraikan keadaan. Ada catatan kaki perkataan Abul Abbas Ibn Taimiyah, walihada, oleh karena itu adalah yang masyhur dari akidah atau madhab ahlu sunnah, bahasanya mereka tidak berpandangan, tidak membolehkan memberontak kepada penguasa, itu penguasa muslim, atau memerangi penguasa dengan pedang, meskipun ada pada diri penguasa tersebut zulman kezaliman. Kama dalat ala dhalikal ahadisu sahihatu, sebagaimana inilah yang diajarkan oleh sejumlah hadis yang sahih dan yang populer dari Nabi SAW. Di anal fasada, karena kerusakan, karena perang, wa fitnah, dan fitnah di sini artinya perang saudara. Ini penguasa muslim dolim dengan rakyat muslim yang memberontak. A'zam, lebih besar daripada kerusakan yang terjadi karena kedoliman penguasa tanpa ada peperangan dan perang saudara. Maka tidaklah dicegah kerusakan yang lebih besar. Maka tidaklah ada yang bisa mencegah kerusakan yang lebih besar biltizam, dengan komitmen menerima kerusakan yang lebih rendah. Wala'allahu, dan boleh jadi hampir-hampir tidak dijumpai ada satu kelompok yang memberontak kepada penguasa, kecuali dalam pemberontakannya terdapat kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang mau dia singkirkan. Demikian dari kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya, maka berkenaan dengan kaidah mendengar dan taat, kaidah mendengar dan taat ini tercakup padanya dua atau tiga pengertian. Konsep mendengar dan taat ini, konsep as-sam'u wa ta'ah, itu tercakup di dalamnya dua ataukah tiga poin. Poin yang pertama adalah mendengar dan taat kepada penguasa muslim itu maknanya adalah tidak memberontak. Tidak memberontak. Dan bersabar dengan kezaliman. Sebagaimana tadi di hadis tentang masalah meskipun punggungmu dipukuli dan hartamu dirampas, mendengar dan taat. Maka Nabi katakan, wa in duriba dhahruk wa ukhidha ma'aluk, meskipun punggungmu dipukuli, hartamu dirampas, mendengar dan taatlah. Mendengar dan taat di sini artinya tidak memberontak. Tidak memberontak. Artinya bersabar. Kemudian kandungan yang lain dari konsep asam wa ta'ah adalah tidak mencaci dan mencela penguasa. Jadi kita dibawakan oleh pensyarah satu hadis yang bunyinya la tasubbu umara'akum. Janganlah kalian caci penguasa kalian. Kemudian yang ketiga, makna dibalik konsep asam wa ta'ah artinya ya taat kepada aturan penguasa. Ini menjalankan, mentaati dan melaksanakan aturan penguasa. Ini. Maka diistilahkan dengan sebutan wajib taat. Diistilahkan dengan istilah wajib taat. Nah, maka perlu diketahui bahasanya, maka kita ingin sebagai faedah tambahan, kita ingin pertegas tiga poin ini. Atau sedikit mempertegas tiga poin ini. Kita mulai dari poin yang pertama tentang masalah wajib taat dalam pengertian taat terhadap aturan. Maka wajib taat dalam pengertian taat kepada aturan, itu adalah kata-kata wajib di sini adalah wajib untuk satu hal yang global, meskipun nanti rinciannya belum tentu wajib. Meskipun rinciannya belum tentu wajib. Contoh pembandingnya adalah ada istilah wajib mengikuti Nabi. Kata-kata wajib mengikuti Nabi itu konsep global. Nanti di dataran rincian, apakah semua yang Nabi lakukan itu wajib kita ikuti? Ya, ternyata tidak. Sholat sunnah yang Nabi ajarkan, ya apakah wajib yang Nabi ajarkan dan Nabi tuntunkan, apakah kemudian kita jadi wajib untuk kita? Jawabannya tentu tidak. Ya, maka ada konsep global wajib taat, wajib mengikuti Nabi. Itu nanti di poin rincian, ya nanti perlu rincian. Mengikuti Nabi di sini apa yang dimaksudkan? Mengikuti Nabi dalam hal-hal yang hukumnya wajib, maka jawabannya hukumnya wajib. Mengikuti Nabi dalam hal-hal yang hukumnya sunnah, maka dianjurkan untuk mengikuti Nabi dalam hal-hal yang hukumnya sunnah tersebut. Maka wajib mentaati aturan penguasa ini konsep global. Nanti di dataran detailnya perlu kemudian juga rincian apakah itu satu hal yang wajib aturan tertentu, aturan A ini wajib atas rakyat untuk mematuhinya, sehingga jika tidak mematuhinya nanti dosa dan ataukah tidak, nanti ada rinciannya. Nah, berkenaan dengan rincian dalam masalah ini, maka kita bisa misalnya diantaranya mengacu pada penjelasan Syafi'iyah. Penjelasan Syafi'iyah tentang rincian ketaatan kepada penguasa bisa kita jumpai misalnya di Hasyiah Bajuri. Ini untuk Fathul Qarib. Dan satu faedah berkenaan dengan fikih Syafi'iyah, pembahasan tentang masalah ketaatan kepada penguasa dibahas oleh buku-buku fikih Syafi'iyah itu di bab sholat istisqa. Karena nanti ada perintah untuk perintah dari penguasa untuk sholat istisqa, ya, perintah untuk bertobat, perintah untuk berpuasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqa. Kemudian karena dimatan demikian, nanti disarahnya akan melebar pada pembahasan tentang konsep ketaatan kepada penguasa. Ya, ringkasnya kalau di fikih Syafi'iyah, konsep tentang ketaatan kepada penguasa kita jumpai di umumnya kita jumpai di bab sholat istisqa. Ya, misalnya di sini di Hasyiah Bajuri di Fathul Qarib disampaikan maka penguasa memerintahkan rakyat nadban anjuran, maka al-imam penguasa atau wakilnya memerintahkan secara anjuran untuk bitaubat, untuk bertaubat sebelum sholat istisqa. Wa yalzamuhum imtisalu amrihi kama afta bi an-Nawawi, maka wajib atas rakyat untuk melaksanakan perintah penguasa untuk bertobat sebagaimana fatwa An-Nawawi. Ya, maka di Hasyiah Bajuri disampaikan fayajibu alaihim ta'atuhu, wajib atas rakyat untuk taat kepada penguasa fi ma laisa biharamin wala makruhin, untuk hal-hal yang tidak haram tidak pula makruh. Ya. Maka kata di Hasyiah Bajuri disampaikan kalau yang diperintahkan itu hal yang haram, nih, ya, hadirilah konser musik yang haram misalnya. Nih, maka ajakan untuk semacam ini tidak boleh ditaati. Karena ketaatan itu hanya fi ma laisa biharamin wala makruhin, untuk hal-hal yang tidak haram tidak makruh. Sehingga yang ditaati itu min masnunin. Kalau yang diperintahkan adalah perintah hal yang bersifat anjuran, maka dianjurkan, misalnya di antara hal yang dianjurkan adalah sholat gerhana. Itu hukumnya dianjurkan menurut jumhur ulama dan penguasa memerintahkannya. Instruksi kepada seluruh masjid untuk mengadakan sholat gerhana. Maka ketika diinstruksikan, jadi wajib. Kemudian, gimana kalau tadi selain makruh dan haram kan ada 3. Yang pertama, masnun, hal yang dianjurkan. Maka iya, maka hal yang dianjurkan wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua, hal yang mubah. Maka kalau untuk hal yang mubah, ya, maka Bajuri mengatakan wakada mubahud ingkana fihi maslahatun ammah. Hal yang mubah itu wajib ditaati, namun bersyarat, dirinci. Jika memang ada kemaslahatan umum dalam hal itu. Ya, misalnya berhenti di perempatan itu mubah. Mau tetap berhenti ataupun jalan itu pada dasarnya mubah. Nah, di sana ada maslahat luas. Ya, kalau lampu merah kok tidak berhenti, maka akan menimbulkan kecelakaan. Itu, maka, ya, maka wajib ditaati. Ya, dan mafhum mukhalafah dari perkataan Bajuri bahasanya, jika ada padanya maslahat ammah, artinya kalau sesuatu itu dipandang bukan maslahat umum, namun maslahat untuk pengusaha tertentu, karena ini pesanan sponsor. Penguasa bikin aturan seperti ini karena pesan sponsor, pesan pengusaha tertentu untuk kepentingan dia. Maka tidak wajib taat. Kemudian yang ketiga tentang hal yang wajib, wal wajibu ya ta'akat ujubuhu bi amrihi bihi. Hal yang wajib itu maka wajibnya lebih jadi mu'akkad ketika diperintahkan oleh penguasa. Ya, maka jika hal itu adalah maka di Syafi'iyah kalau perintah penguasa itu makruh atau haram maka tidak wajib ditaati. Ya, penguasa memerintahkan untuk boros. Ya, misalnya mungkin menyalakan lampu motor di siang-siang hari, kemudian bikin boros, lampu cepat cepat kemudian rusak, jadi pemborosan. Maka secara sudut pandang agama, seandainya ini kita katakan boros yang makruh, hukumnya makruh, maka tidak wajib ditaati. Terus gimana? Ya, ketika itu tidak menimbulkan dampak negatif, tidak wajib ditaati. Namun kalau itu menimbulkan dampak negatif, berurusan dengan hal-hal yang merepotkan, ya, maka untuk menghindarinya, ya, supaya tidak repot, ya tidak apa-apa. Ya, karena menghindari supaya tidak repot. Tapi asalnya, kalau hal yang makruh dan haram, menurut Syafi'iyah tidak wajib untuk ditaati. Itu asam wa ta'ah, kandungannya berkenaan dengan masalah ketaatan terhadap aturan. Kemudian kandungan yang lainnya adalah tidak memberontak. Maka secara umum kita sudah cukup jelas, artinya tidak boleh memberontak kepada penguasa muslim meskipun zalim, meskipun dia ahli maksiat, melakukan maksiat, selama tidak ada padanya kekafiran yang nyata. Kemudian tidak mencela. Ya, tidak mencela, tidak mencaci. Maka ini ya, berkenaan dengan pembahasan poin yang kedua ini berkenaan dengan masalah gimana menasihati penguasa. Maka menasihati penguasa, ya tentu idealnya dan yang terbaik, dan itu bukan hanya untuk penguasa namun semua orang, adalah dengan cara sembunyi-sembunyi. Yaitu empat mata. Kemudian yang kedua, jika tidak dengan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, maka terang-terangan itu ada dua macam. Yang pertama, terang-terangan di hadapan penguasa tersebut. Ya, dia ngasih sambutan, ya, atau kemudian ngisi pengajian, dihadiri oleh sang penguasa. Ya, kepala negara, presiden, gubernur, ataukah bupati. Kemudian dia kasih nasihat langsung di hadapannya. Maka ini hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika penguasa melakukan, penguasa ketika itu, gubernur ketika itu melakukan tindakan yang tidak benar berkenaan dengan sholat hari raya, maka langsung ditegur di hadapan penguasanya secara langsung. Ini dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri atau dilakukan oleh orang lain namun disetujui oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah nasihat terang-terangan kepada penguasa namun tidak di hadapannya. Maka kalau tidak di hadapannya terang-terangan di tempat-tempat publik, di forum, di podium, dan di tempat-tempat yang terbuka, maka ini ada dua macam, nanti dirinci dengan dua rincian. Yang pertama, jika nasihat kepada penguasa di tempat terbuka tersebut, di forum-forum terbuka tersebut, plus provokasi untuk pemberontakan, maka ini tidak boleh. Maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Maka jelas tidak diperbolehkan, karena ini jalan menuju pemberontakan memberontak hukumnya haram, dan jalan menuju pemberontakan adalah juga haram, karena sarana menuju hal yang haram hukumnya haram. Namun jika kritik nasihat atau kritik terbuka di forum-forum umum tanpa ada provokasi untuk memberontak, ya, maka ulama ahlu sunnah berselisih pendapat dalam masalah ini, boleh dan tidaknya. Ya, mayoritas ulama ahlu sunnah kontemporer melarangnya. Ya, namun Samukbil bin Hadi al-Wadi'i membolehkannya. Sebagaimana di kitab fatwa beliau Tuhfatul Mujib. karena beliau mendhaifkan hadis yang mengharuskan untuk memberikan nasihat kepada penguasa dengan sembunyi-sembunyi atau empat mata. Ini bisa kita jumpai di Tuhfatul Mujid ala As'ilatil Hadiri wal Gharib di halaman 152 dan seterusnya. Namun dalam fatwa Syekh Mukbil di Tuhfatul Mujib ini ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan dan digarisbawahi. Ada kalimat yang menarik untuk direnungkan yang dikatakanlah Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala, wa an akrahu an akhtalifu ana wa ba'du ashabi min ajlil hakimi. Aku tidak suka, aku ribut dengan kawanku sendiri gara-gara masalah penguasa. Jadi Muslim dengan Muslim yang lain, kemudian karena boleh jadi model sikapnya terhadap penguasa itu agak berbeda. Meskipun sama-sama tidak sepakat dengan pemberontakan tentunya. Kemudian ribut, berselisih. Semisal dalam kasus ini, dalam kasus masalah nasihat terbuka tanpa provokasi. Ini tadi kami sampaikan ulama Ahlussunnah berselisih pendapat dalam masalah ini. Maka beliau mengatakan wa ana akrahu an akhtalifu ana wa ba'du ashabi min ajlil hakim. Aku tidak suka ribut dengan saudara sendiri, sesama muslim atau bahkan sesama Ahlussunnah gara-gara penguasa. Walasna ingdahu ila mislu dzubab. Padahal kita itu di hadapan penguasa menurut pandangan mereka tidaklah kita kecualinya seperti lalat. Laisa lana ingdahu qimah. Kita itu tidak dianggap. Kenapa kita ribut sampai serang menyerang antara satu dengan yang lainnya? Padahal mereka semua tidak menganggap menganggap kita gitu. Padahal penguasa yang kita sampai rela ribut dengan sesama muslim itu tidak menganggap kita. Maka itu satu hal yang tidak beliau sukai. Kita ribut dengan sesama, dengan saudara sendiri gara-gara penguasa. Padahal penguasa tidak menganggap. Yang mereka anggap, mereka perhatikan gimana mempertahankan kekuasaannya. Itu saja yang mereka perhatikan. Itu saja yang jadi orientasi, orientasinya. Nah, yang di bawah ini tengkar ribut cuma gara-gara semacam itu. Maka beliau ini beliau katakan di satu kondisi yang tidak saya sukai. Demikian yang kita baca, kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma. Ada pertanyaan? Berapa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Amin. Bagaimana dengan kaidah pemimpin itu tergantung pada amalan rakyatnya? Mana lebih realita daripada kebaikan keadaan rakyat tergantung pada pemimpin? Ya, dua-duanya benar. Tadi kata Syekh Abdul Razak, keadaan rakyat tergantung kondisi pemimpin. Itu benar. Realita menunjukkan demikian. Namun keadaan pemimpin yang, apalagi pemimpin yang dipilih oleh rakyat, itu mewakili dan mencerminkan keadaan rakyat, itu juga benar. Ini, maka dua-duanya benar. Nah. Kemudian, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana lebih utama, mana bertaubat atas perilaku diri sendiri atau kebaikan negara, untuk kebaikan negara, daripada mendoakan pemimpin yang fajir di negaranya? Mungkin berkenaan dengan satu doa mustajab. Jika seorang itu punya satu doa, cuma satu saja namun, dan itu dipastikan mustajab, mana yang lebih baik? Minta kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya, ataukah minta kepada Allah kebaikan penguasa? Mungkin itu maksud pertanyaannya. Dan yang kita tangkap dari Fudhal bin Iyad dan Imam Ahmad, pilihan yang kedua itu yang lebih tepat. Karena dengan baiknya penguasa, maka baiklah rakyat dan baiklah kondisi negara. Ya, demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.